Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah 'azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pendengar radio Darussalam di Pondok Pesantren Darussalam Wonogiri, Jawa Tengah, rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini Ahad, malam Senin, tanggal 1 Zulhijjah 1442 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 11 Juli tahun 2021. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sarana teknologi media informasi yang terhubung secara langsung live. Alhamdulillah kita bersyukur juga karena kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah bekal perjalanan kita yang sangat panjang nanti, bukan perjalanan di dunia saja, sebab perjalanan di dunia itu sangat singkat. Perjalanan sesungguhnya adalah perjalanan di akhirat. Perjalanan yang sangat panjang, perjalanan yang sangat membutuhkan banyak bekal. Dan bekal itu adalah amal ibadah. Para pendengar radio Darussalam yang berbahagia, di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat At-Taubah ayat 51 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Yang artinya, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan, terangkan, dan juga jelaskan secara tegas, terangkan, lan yusibana illa ma kataballahu lana, tidak akan ada sesuatu yang bisa menimpa kami kecuali sesuatu yang telah Allah tulis dan catat untuk kami, yaitu di lauh mahfuz, sesuatu yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perlu ditegaskan juga adalah huwa maulana, Allah sebaik-baik pelindung. Huwa maulana, Allah adalah sebaik-baik pelindung. Itu perlu diingat, Allah sebaik-baik pelindung. Huwa maulana. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala orang beriman itu bertawakal. Para pendengar yang berbahagia, ayat ini diterangkan oleh para ulama ahli tafsir terkait dengan provokasi dan gangguan-gangguan yang dilakukan oleh orang-orang munafikin. Di kota Madinah ada sekelompok dan sebuah gerakan bawah tanah karena mereka tidak berani terang-terangan setelah kemenangan umat Islam di Perang Badar. Gerakan yang tidak berani terang-terangan, mereka adalah orang-orang munafikin yang selalu mengganggu gerak laju perjuangan umat Islam. Mereka membuat isu-isu, mereka memproduksi kabar-kabar hoax, mereka menebar fitnah, mereka juga berusaha untuk melemahkan dan menjatuhkan mental umat Islam, baik dengan kata-kata, bahkan dengan perbuatan dan sikap. Dan di antara yang dilakukan orang-orang munafikin, yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan pada ayat sebelumnya, ayat yang ke-50, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, in tusibka hasanatun tasu'hum, wa in tusibka musibatun yaqulu qad akhadna amrana min qablu, wa yatawallaw wa hum farihun. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, di dalam tafsir, beliau menjelaskan bahwa di dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, orang-orang munafik, merekalah musuh kita yang sesungguhnya. Orang-orang yang berada di tengah-tengah umat Islam, mereka berada di bawah dan di dalam selimut sendiri, yang sehari-hari menampakkan kebersamaan dengan umat Islam, menunjukkan secara lahiriah dukungan, akan tetapi dari belakang mereka menusuk secara sembunyi-sembunyi dan rahasia, mereka justru ingin merusak dan mengganggu umat Islam. Merekalah musuh yang sesungguhnya. Al-mubghidun lid-din sarfan. Orang-orang munafik itulah orang-orang yang benar-benar dan sungguh-sungguh membenci Islam. Nah, mereka itu, mereka memiliki karakter intusibka hasanatun. Artinya kalau engkau mendapatkan sesuatu yang baik, kemenangan, bisa mengalahkan musuh, tasukhum aituh zinuhum watahummuhum, hal itu membuat mereka merasa sedih, membuat mereka marah, membuat mereka semakin benci. Jadi kalau melihat orang Islam itu baik-baik saja, mereka melihat orang Islam itu damai, tentram, orang Islam itu sibuk dalam tenangnya beribadah. Musuh-musuh Islam, terkhusus kaum munafikin, itu malah gak suka. Mereka tidak senang. Wa in tusibka musibatun, tapi sebaliknya kalau kalian sedang menghadapi musibah, ada sesuatu yang berat sedang dihadapi, yaqulu, orang-orang munafikin ini, mereka justru mengatakan, ya, mutabahhijina bisalamatihi minal huduri ma'ak. Mereka bilang, ya kan, untung kita gak ikut sama mereka. Memang konteksnya, ayat ini terkait dengan pertempuran antara umat Islam dengan musuh-musuhnya. Kalau umat Islam yang menang, orang munafik gak senang. Kalau umat Islam itu bisa mengalahkan musuh, orang-orang munafik justru hatinya yang rusuh. Tapi kalau misalkan umat Islam mengalami kerugian atau kekalahan, orang munafik sok pintar, sok bijak. Kan udah dikasih tahu, jangan perang. Udah dibilang, jangan berangkat, berperang. Kan kita udah usul begini dan usul begitu. Jadi mereka menyalahkan umat Islam. Mereka bilang apa? Qad akhadna amrana min qablu. Kata lima Mas'adi, artinya qad hadzarna wa amilna bima yunjina minal wuku'i fi mithli hadhihi musibah. Tuh, kami kan sudah memberikan peringatan. Dan kami sudah mengambil langkah-langkah supaya kita bisa selamat biar kita menang. Kalian sih gak mau, kalian gak peduli. Biasa kelahiran Mas Hamzah. Itu karakternya orang-orang munafikin. Dan itu akan selalu ada. Akan selalu ada. Mulai dari lingkup yang apa paling kecil sampai yang sangat luas sekali. Jadi memperjuangkan Islam, demikian juga berdakwah. Ya, memperjuangkan Islam, berdakwah. Itu pasti ada orang-orang yang seperti ini ciri-cirinya. Orang-orang yang karakternya mirip dengan karakter orang-orang munafikin. Orang-orang yang tidak senang dengan pencapaian-pencapaian. Orang-orang yang justru merasa sempit hati, sempit dada ketika melihat dakwah itu berkembang. Macam-macamlah dibuatnya. Macam-macamlah alasan itu yang dicari-cari. Intinya kalian salah. Yang benar adalah kami. Nah, dalam situasi yang seperti ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan secara tegas, lan yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada sesuatu yang kami alami yang menimpa kami kecuali sesuatu yang sudah dicatat dan ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Apapun situasi dan kondisinya, huwa maulana. Allah adalah sebaik-baik pelindung. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala orang beriman itu bertawakal. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam As-Sahih beliau membuat satu bab tersendiri, yaitu babu qul lan yusibana illa ma kataballahu lana ay qadha. Bab ini menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, katakan ya Muhammad, tidak ada sesuatu apapun yang menimpa kami, yang kita alami, yang kita hadapi, illa ma kataballahu lana, kecuali hal itu pasti sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauh Ahmal Al-Mahfuz. Di dalam syarah Sahih Bukhari, Umdatul Qari, diterangkan bahwa wa asyara bihadhihi al-ayah ila anna Allah taala a'lama 'ibadahu anna ma yusibuhum fid dunya min asy-syada'idi wal mihani wal dhayqi wal khasbi wal jadabi ila dzalika kullih fi'lullahi ta'ala yaf'alu min dzalika ma yasha'u li'ibadihi wa yabtalihim bil khairi wa syarri wa dzalika kulluhu maktubun fil lawhi wal fil lawhil mahfuz. Nah, keterangan dari beliau al-Imam keterangan di dalam syarah ini bahwa ayat At-Taubah, surat At-Taubah ayat 51 itu bukan hanya terkait dengan momen perang, bukan cuma saat terjadi pertempuran, tetapi ayat ini juga berlaku dan bisa diterapkan dalam semua kesulitan-kesulitan di dunia. Maka beliau mengatakan melalui ayat ini Al-Imam Al-Bukhari ya rahimahullahu taala memberikan isyarat untuk kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada hamba-hambanya, kepada kita, bahwa segala sesuatu yang kita alami di dunia ini, problem-problem yang berat, ujian-ujian yang rumit, ya kesulitan-kesulitan, kekeringan, kekurangan apa stok pangan, semua itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu semua sudah ditetapkan dan ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Ya termasuk dalam situasi sekarang ini sakit yang sampai dinyatakan sebagai wabah, pandemi, ya lebih khusus pandemi COVID-19, COVID-19, ini juga termasuk di dalam ayat yang Allah firmankan. Nah, yaf'alu min dzalika ma yasha'u li ibadihi. Allah Subhanahu wa taala tetapkan itu untuk hamba-hambanya wa yabtalihim, sebagai bentuk ujian, ujian keimanan. Karena ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu bisa bil khairi wa syari, bisa sesuatu yang baik, sesuatu yang menyenangkan buat kita. Ada juga ujian itu dalam bentuk sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang buruk menurut kita. Wa dzalika kulluhu maktubun fil lauhil mahfuz. Dan hal itu semua sudah tercatat di dalam lauh mahfuz. Nah, ini ayat Allah Subhanahu wa taala ya dalam surat At-Taubah ayat 51. Yang ingin kita tekankan di sini adalah huwa maulana, yang artinya Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pelindung untuk kita semua. Nah, para pendengar radio Darussalam di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, rahimakumullah, yang sering menjadi pikiran, demikian juga yang sering menjadi beban, kita akui maupun tidak, tapi kenyataannya memang seperti itu. Kita mau mengingkari juga susah, karena memang realitanya demikian. Kalau bukan kita, ya kebanyakan orang seperti itu. Yang kita keluhkan, ya, yang kita anggap jadi beban adalah hal-hal yang terkait dengan dunia. Hal-hal yang terkait dengan dunia, tentang rezeki, ya, tentang pekerjaan, tentang penghasilan, tentang penghasilan, harga barang yang melonjak tinggi, meroket naik. Ya, sekarang misalkan hari-hari ini ada jenis-jenis barang dan komoditi yang langka. Ya, yang langka kemudian harganya juga menjulang tinggi. Misalkan sayur-sayuran hari-hari ini, sayur-sayuran itu sangat mahal sekali. Ya, sangat mahal sekali. Buah-buahan juga sama. Naik sangat tinggi. Kenapa? Karena dicari oleh banyak orang untuk menjaga dan meningkatkan imunitas tubuh. Ya. Obat-obatan dibatasi, kalau nggak bisa dikatakan habis beberapa jenisnya, vitamin-vitamin. Di apotek-apotek sudah terjadi kelangkaan obat-obat tertentu. Demikian juga contoh yang lain, misalkan oksigen dan tabungnya. Jadi barang langka, susah dicari. Kalaupun ketemu nanti harganya sudah mahal. Dan juga hal-hal lain. Ya. Itu ujian. Tentang, sekali lagi tentang keduniaan kita, tentang pekerjaan, tentang usaha, tentang bisnis, tentang penghasilan, tentang uang, tentang barang-barang. Di dalam Hilyatul Aulia, ya, disebutkan bahwa sejumlah orang datang menemui Abu Hazim rahimahullah. Kata mereka, ya Abu Hazim, amatara qad ghala si'ru. Abu Hazim seorang ulama besar di zaman itu. Abu Hazim adalah seorang ulama besar di zaman itu. Orang-orang tersebut menyampaikan, apakah Anda sudah mengetahui bahwa harga barang-barang sedang meroket tinggi? Ya, jadi orang-orang itu menyampaikan keluhan lah, informasi kepada Abu Hazim rahimahullah. Apakah Anda sudah mengetahui bahwa harga barang sekarang sedang meroket tinggi? Artinya mereka mengeluh. Apa kata Abu Hazim rahimahullah? وَمَا يَغُمُّكُمْ مِنْ ذَلِكِ. Lantas apa alasan kalian menjadi galau? Memang kenapa kalau harga barang naik? Kata Abu Hazim, إِنَّ الَّذِي يَرْزُكُنَا فِي الرُّخَسِ فِي الرُّخْسِ هُوَ الَّذِي يَرْزُكُنَا فِي الْغَلَاءِ. Kata Abu Hazim rahimahullah, zat sesungguhnya, zat yang memberikan rezeki untuk kita di saat barang-barang itu sedang murah, zat itulah yang memberi rezeki kita sewaktu barang-barang harganya mahal. Sama kan? Sesembahan kita sama. Mau harganya murah, mau barang itu mahal, tetap zat yang memberikan dan mengalirkan rezeki untuk kita sama. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau dalam situasi yang seperti itu, seperti sekarang inilah beberapa jenis barang. Ya harganya naik tinggi, susah dicari. Jangan lupalah, ingat huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ingat-ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pelindung adalah sebaik-baik pelindung. Ada orang datang menemui Ar-Rabi Ibn Abdurrahman. Yas'aluhu an yukallimal amira fi hajatin fabakar Rabi. Ada seseorang datang menemui Rabi Ibn Abdurrahman. Seorang ulama juga. Disebutkan oleh Ibn Abi Dunya rahimahullah. Orang itu meminta kepada Rabi Ibn Abdurrahman menyampaikan menyampaikan sebuah meminta satu rekomendasi lah kepada pimpinan wilayah tersebut, artinya penguasa, pemerintah waktu itu, agar bisa membantunya. Rabi Ibn Abdurrahman menangis karena beliau dipandang sebagai seorang ulama besar, ya, seorang tokoh yang terhormat, dipanuti, mungkin punya akses, ada komunikasi dengan penguasa yang waktu itu sedang memerintah. Tetapi Ar-Rabi justru menangis. Kata Ar-Rabi, ay akhi iksidillaha fi amrik tajidhu sari'an qariba. Kata Rabi Ibn Abdurrahman, ah saudaraku, jika engkau memiliki keperluan, mintalah kepada Allah. Niscaya engkau dapati bahwa Allah itu maha cepat dan maha dekat. Maha cepat untuk apa? Mengabulkan. Cepat sekali untuk dikabulkan. Dan maha dekat, tidak jauh dari kita. Artinya, kok sampai seperti itunya? Ya. Bukan berarti dilarang untuk meminta tolong. Bukan berarti gak boleh memohon bantuan. Boleh. Ya. Karena dalam kehidupan manusia kita saling tolong-menolong, bantu-membantu. Tetapi yang ingin digarisbawahi dan ingin ditekankan oleh Ar-Rabi Ibn Abdurrahman adalah kalau sedang susah, yang pertama kali diingat adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita punya masalah, yang pertama kali kita sebut adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita dihadapkan dengan banyak persoalan, kita memohonnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, Huwa Maulana, ya, Huwa Maulana, Allah Subhanahu Wa Taala adalah sebaik-baik pelindung. Jangan lupakan itu. Beliau, Abu Hazim rahimahullah, dalam cerita yang pertama tadi, beliau pernah mengatakan seperti ini, Kaifa akhaful faqra wa limaulaya ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma fihima wa ma tahta thara. Kata Abu Hazim rahimahullah, kenapa aku mesti takut miskin? Apa yang aku takutkan kalau hidup itu serba susah? Apa yang aku takutkan ketika saya tidak punya apa-apa? Wali maulaya, sementara maulaku, sesembahanku, pelindungku, siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah zat yang memiliki semua yang ada di langit dan di bumi. Memiliki apa yang ada di antara keduanya dan apa yang ada di bawah tanah. Artinya jangan takut miskin lah. Jangan takut nanti ekonomi ambruk lah. Jangan takut nanti mati kelaparan lah. Seorang muslim tidak boleh berprasangka buruk seperti itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seakan-akan dia tidak punya maula. Seakan-akan dia tidak punya pelindung. Jangan. Huwa maulana. Allah adalah sebaik-baik pelindung. Minta kepada Allah. Mohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makhul Asy-Syami rahimahullahu taala, beliau berbicara tentang janin dalam perut seorang ibu. Janin dalam perut seorang ibu, dia enggak bisa meminta, tapi dia tidak bersedih, dia tidak galau. Allah mengalirkan rezeki untuknya melalui tali pusar dan makanan melalui aliran darah ibunya. Janin loh, enggak bisa apa-apa. Tapi Allah limpahkan rezeki untuknya. Setelah lahir, rezeki itu kan berganti melalui air susu ibunya. Gak bisa apa-apa dia. Kemudian selanjutnya melalui makanan dan minuman yang dibuatkan dan disuapkan orang lain. Dia belum bisa makan sendiri. Sampai dia bisa memegang dan makan dengan tangannya. Kenapa dia lupa saat-saat seperti itu? Setelah dewasa, setelah dia kuat, dia bisa berpikir, kok malah bingung, kok malah sedih, malah bertanya-tanya, mana rezekiku ya? Gimana cari rezeki? Kata beliau rahimahullahu taala, waihak, ya waihak, sungguh celaka kamu. Anta fi batni ummik wa fi hijriha turzak. Bukankah kamu saat dalam perut ibumu, saat di pangkuan ibumu selalu diberi rezeki? Hatta idza aqalta wa syababta qulta huwal maut wa aina li rizqi. Artinya setelah kamu besar dan bisa berpikir malah berkata bakal mati saya, mana rezekiku? Artinya kita diajak merenunglah, bertafakur oleh makhul seorang tabi'in Asy-Syami rahimahullahu taala. Bo ya, berpikirlah kita juga merefleksi kejadian yang sudah kita lewati. Ketika kita masih dalam bentuk janin, enggak bisa apa-apa. Kita bayi yang dilahirkan, enggak bisa apa-apa. Kita hidup, kita bisa makan, kita bisa minum. Nah, seharusnya ketika sudah besar, sudah punya kekuatan, bisa berpikir, ada tangan, ada kaki yang digerakkan, ya seharusnya kan tidak takut. Harusnya tidak khawatir lagi. Kenapa? Karena bisa berikhtiar. Karena bisa berbuat. Abu Abdurrahman Al-Umari rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, kuntu janinan fi batni ummi wa kana yu'ta birizqi hatta yudha'a fi fami hatta idza kaburtu wa 'araftu rabbi sa'adhanni fa ayu 'abdin asyarru minni. Kata Abu Abdurrahman Al-Umari rahimahullah, dulu saya hanyalah janin dalam perut ibuku. Rezekiku selalu mengalir sampai saat makanan disuapkan untukku. Setelah saya besar dan mengenal Rabbku, artinya kita sudah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sudah tahu bahwasanya Allah itu maulana. Huwa maulana. Allah adalah sebaik-baik pelindung. Malah saya berprasangka buruk tentang rezeki. Maka beliau menegur diri sendiri, mengatakan, fa'ayu abdin asyarru minni. Apakah ada seorang hamba yang lebih jahat dari saya? Apakah ada seorang hamba yang lebih jahat dari saya? Itu dari Abu Abdurrahman Al-Umari rahimahullah ta'ala. Artinya, ya gak pantaslah seorang muslim yang sudah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Huwa maulana, Allah sebaik-baik pelindung. Kemudian kita takut mati kelaparan, kita takut miskin, kita takut ini dan itu. Huwa maulana. Para pendengar radio Darussalam yang berbahagia rahimakumullah, nah dalam situasi-situasi yang sulit ya, dalam kondisi yang rumit ya, termasuk hari-hari ini ya, secara khusus sekarang ini ada PPKM, program yang diputuskan dan diterapkan oleh pemerintah Indonesia dari pusat sampai daerah. Ya. Kita sikapi itu dengan bijak, kita terima dan kita taati, sami'na wa ata'na. Kita mendengar dan kita taati. Kita diminta untuk banyak-banyak di rumah, kecuali kalau memang darurat, sesuatu yang tidak bisa ditunda, pemerintah juga memberikan kelonggaran. Ya. Bukan kemudian kalau keluar rumah lantas ditangkap, tidak. Kalau memang ada keperluan yang tidak bisa ditunda, penting sekali. Ya. Diperbolehkan untuk keluar asalkan dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, itu diikuti dan dilaksanakan. Kita banyak-banyak bersabarlah. Akhirnya itu kan sangat berpengaruh dalam kehidupan. Mulai dari belajar, mengajar, ngaji, pendidikan anak-anak kita. Usaha dan bisnis kita, pekerjaan kita, penghasilan kita, hubungan kemasyarakatan, hubungan kekeluargaan, itu sangat berpengaruh. Ya, ibadah-ibadah kita yang biasa dilaksanakan di masjid, sekarang dibatasi, kita terima itu dengan lapang dada. Ya, kita ridha dengan dengan keputusan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, situasi pandemi seperti ini. Tidak usah berpikir terlalu jauh, tidak usah mencari-cari berita yang akhirnya memusingkan kita sendiri. Yang ceritanya beginilah, ceritanya begitulah, katanya teori inilah, katanya teori itulah, sudahlah. Huwa maulana, itu yang perlu diingat. Huwa maulana, Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebaik-baik pelindung. Jangan bersandar pada diri sendiri. Dalam situasi yang seperti ini, marilah banyak-banyak kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, terkhusus kita sering-seringlah mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Ya, kita sering-sering mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Di dalam kitab Tahdzibul Hilyah yang aslinya adalah Hilyatul Auliya, ya, saya ulangi kembali, di dalam kitab Ibnu Abi Dunya rahimahullah, ya, bukan Tahdzibul Hilyah. Dalam kitab Ibnu Abi Dunya rahimahullah disebutkan tentang panglima Islam waktu itu Muhammad ibn Al-Qasim. Ya, Muhammad bin Al-Qasim rahimahullah. Seorang panglima yang waktu itu usianya masih 18 tahun. Masih 18 tahun. Meninggal dunia usia masih 22 atau 23 tahun. Rahimahullah ta'ala. Di masa kekhilafahan Bani Umayyah. Beliaulah yang masih muda itu ditunjuk untuk memimpin pasukan Islam menaklukkan daerah Sindh, ya, yang sekarang ini Pakistan, Bangladesh dan sekitarnya. Ya, pasukan Islam itu dipimpin seorang anak muda, ya, Muhammad ibn al-Qasim al-Thaqafi. Beliau berasal dari kabilah Thaqif di daerah Taif, ya, di sekitaran Mekah, yang memang secara turun-temurun dikenal sebagai pejuang-pejuang dan juga pahlawan-pahlawan serta kesatria. Rahimallahu ta'ala. Ceritanya panjang tapi juga cukup menyedihkan. Karena beliau meninggal dunia dikarenakan difitnah. Ya, akhirnya dipenjara padahal masih muda, masih 23 tahun. Rahimallahu ta'ala meninggal dunia karena dihukum penjara atas fitnah. Ya, atas fitnah yang menurut riwayat adalah menggoda seorang perempuan. Sesuatu yang sangat tidak mungkin dilakukan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Padahal melalui sebab beliau lah Islam itu sampai ke daerah-daerah Pakistan, Bangladesh sekarang ini. Ya, melewati apa namanya Persia sampai ke dataran Asia di sana. Tapi bukan itu yang ingin saya ceritakan di sini, tetapi tentang salah satu peperangan yang dialami oleh beliau Muhammad bin Al-Qasim rahimahullah ketika ingin menaklukkan daerah Karg, ya, ada yang bilang Karg, ada yang bilang Karij, itu dalam perjalanannya menuju Sindh. Panglima Azdamhar namanya, seorang panglima kerajaan Persia, itu mencoba menghadang pasukan Islam yang dipimpin Muhammad bin Al-Qasim rahimahullah dengan mengerahkan pasukan gajah berjumlah 80 ekor. Banyak sekali itu pasukan gajah, 80 ekor. Pasukan Islam benar-benar kewalahan, kuda-kudanya apa namanya bisa barisan kuda itu bisa bubar, pasukan Islam akhirnya ketakutan, berbagai cara dipakai untuk melawan pasukan bergajah itu, pasukan gajah nggak bisa. Sampai kemudian di saat-saat itulah Muhammad bin Al-Qasim dan juga pasukannya terus-menerus mengucapkan la haula wala quwata illa billah, ya, la haula wala quwata illa billah. Setelahnya pasukan gajah dapat dipukul mundur dan Allah beri kemenangan untuk pasukan Islam. Dalam riwayat disebutkan bahwasanya gajah-gajah itu apa namanya merasakan panas. Gajah-gajah tersebut merasakan panas. Akhirnya gajah-gajah itu langsung masuk ke air di sungai sekitaran sana. Ingin apa namanya ingin mendinginkan badannya. Sementara apa namanya penunggang kudanya, ya, tidak bisa mengendalikan kuda, tidak bisa gajah, ya, sementara pengendali gajahnya nggak bisa. Gajah itu akhirnya kepanasan cari air, sudah bubar pasukan gajah kerajaan Persia itu. Nah, dalam riwayat-riwayat tersebut disebut dinyatakan karena salah satu sebabnya adalah pasukan Islam meneriakkan la haula wala quwata illa billah. Mereka tidak henti-henti mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Wabilus Sayyid halaman 77 beliau menjelaskan tentang kalimat la haula wala quwata illa billah. Kata beliau Ibnu Qayyim, wa hadhil kalimatu laha ta'thirun ajibun. Zikir ini la haula wala quwata illa billah itu ternyata efeknya luar biasa. Efeknya ajib, artinya sangat menakjubkan. Fi mu'alajatil asghalis sa'bah. Ketika ingin menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang rumit. Wa tahammulil masyaqi. Menghadapi problema-problema yang berat. Wa dukhuli 'alal muluki. Ketika berhadapan-hadapan dengan pejabat, dengan penguasa. Waman yukhafu, demikian juga ketika menghadapi musuh. Waruku bil ahwali, dan ketika sedang dihadapkan dengan persoalan-persoalan yang sangat berat, termasuk pandemi sekarang ini. Walaha aydan ta'thirun fi daf'il faqri. Kalimat la haula wala quwata illa billah itu juga punya efek menakjubkan untuk menghilangkan kefakiran. Untuk menghilangkan kemiskinan. Jadi keterangan dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala. Kita banyak-banyak berucap la haula wala quwata illa billah. Zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhtiar tetap dilakukan, usaha tidak boleh diremehkan dan tidak boleh ditinggalkan dalam situasi yang seperti ini, situasi yang pandemi. Ya, kita banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, usaha tetap dilakukan, protokol kesehatan dijaga, kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang bisa menjaga serta meningkatkan imunitas tubuh, ya. Hal-hal yang merusak pola hidup sehat kita tinggalkan, kita banyak-banyak istirahat, tidak terlalu banyak begadang. Ya, tapi jangan lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala maulana. Huwa Maulana, Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pelindung, dan itu perlu kita ingat dalam segala hal. Ketika kita dalam rumah tangga, ketika kita hidup bermasyarakat dalam situasi seperti ini, dalam berdakwah pun demikian. Ya, mendakwahkan sunnah, mendakwahkan tauhid, mendakwahkan manhaj salaf, kita selalu ingat huwa Maulana. Allah adalah sebaik-baik pelindung. Jadi masalah-masalah apapun yang rumit dan sulit, pasti Allah Subhanahu wa taala yang akan melindungi hamba-hambanya selagi hamba-hambanya itu ikhlas, selagi hamba-hambanya itu istiqamah. Maka sekali lagi yang perlu kita ingat adalah huwa maulana. Allah adalah sebaik-baik pelindung. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah orang beriman itu bertawakal. Wallahu a'lam bisawab. Kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan buat kita, keselamatan dunia dan akhirat kita, memberikan kesabaran dan kekuatan untuk kita semua, terkhusus untuk pemerintah kita, pemerintah Indonesia, ya, TNI dan Polri-nya tentu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga dan melindungi mereka. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.